Semua manusia pastikan kecewa bila kekasih yang selalu di hatinya tak pernah lagi menyebut namanya. Oh, bukan maksudku lukai hatimu. Maafkan aku membuat hancurnya hatimu. Aku tergoda oleh wanita. Oh, aku takut kehilanganmu bila aku jujur padamu. Aku benci bila harus jalani hidup tanpa dirimu. Aku takut kau meninggalkan ku. Bukan maksudku aku tergoda oleh wanita. Oh, aku takut kehilanganmu bila aku jujur padamu. Aku benci aku jujur padamu. Oh, aku benci bila harus jalani hidup tanpa dirimu. Aku